aku yakin teguh. Panasnya terik mentari pun terasa teduh. Walaupun dinginnya hujan menusuk daging, tapi hangatnya pujianku tak ada tanding. Mungkin dunia akan segera berlalu, walaupun peliknya hidupku tumbuh bagai benalu. Ku tetap selalu memuji Yesus selamanya, bagaikan cinta jauh tinggi di surga rasanya. Hey listen, what a beautiful life, walk hand in hand in the paradise. Lift your voice, look to the skies. Goyang reggae aja, isn't it nice? Dunia ini memang tak selalu nyaman, tak ada satu tempat pun yang pasti aman. Mari goyang kaki dan lambaikan tangan, bersama dia ku berkata ya. Hanya yakin teguh, Yesus abadi. Tinggalkan persoalan dan peristiwa, walau beban di hati menusuk bagai duri, tapi terus ku coba dan telusuri. Kakiku melangkah lewati rintangan, dimana ku hadapi semua tantangan, karena ku tahu dia selalu menyertaiku. Kedua tangannya selalu menjagaku. Raga waga, raga waga, raga waga, ini hip hop raga, bangkitkan semangat jiwa raga. Bersama Yesus ku selalu terjaga. Ayo bergoyang terus sambil memuji Yesus, karena kasihnya tak berkesudahan. Dan ku rindukan sentuhan layak dekapan, dari bibirnya tersungguh senyuman. Cepat ulurkan tangan, sambut dia dalam hadir. Bahagia, yakin teguh.